أربعة ثلاثة اثنان menyuruh orang واحد. Untuk menyampaikan kepada keluarga Nabi Muhammad, barangkali ad untuk menikah, maka Khadijah siap untuk dinikahi. Akhirnya bersama dengan pemaparan ini, keluarganya Rasulullah itu memikir, berpikir akhirnya apa, diterima Siti Khadijah. Akhirnya terjadilah pernikahan. Siti Khadijah yang melamar. Lihat, jangan gengsi. Sebab kalau kita gengsi, anak kita sudah modelnya pas-pasan, akhlaknya kurang baik, betul-betul dapat rombengan. Benar nanti ya. Jadi jangan gengsi, anak kita ini kita carikan. Jadi mana jauh dari kriteria gitu ya, Bu ya. Anak kita sudah tidak model, nunggu, sudah gengsi sombongnya. Masa saya perempuan kok nunggu lamaran? Benar-benar dapat rombengan, laki-laki sisa-sisa nanti. Tidak, ada orang baik, soleh, kita kejar. Nah, termasuk lihat contoh lain lagi. Sayyidina Umar ibn Khattab mempunyai seorang putri yang namanya Hafsah. Sayyidina Umar adalah orang yang soleh, sehingga ingin punya menantu yang soleh. Dilirik sana-sini, siapa kira-kira yang layak untuk menjadi pasangan buat putriku? Dilihat orang yang paling bagus saat itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Didatangi, wahai sahabatku Abu Bakar, kau tahu aku punya putri namanya Hafsah. Jika engkau minat, aku terbuka untukmu. Sayyidina Abu Bakar diam. Ya, mesti ada kekecewaan, wajar. Tapi usaha tetap harus dengan usaha. Kemudian Sayyidina Umar pergi kepada Sayyidina Uthman ibn Affan. Wahai Uthman sahabatku, aku mempunyai seorang putri yang sudah, aku mempunyai seorang putri dan engkau pun sudah tahu. Jika engkau minat, aku sangat terbuka. Sayyidina Uthman pun ternyata tidak memberikan jawaban. Ada kekecewaan, tapi tidak putus asa ya. Ingat, kecewa boleh, tapi tidak boleh putus asa. Sambil memohon kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku istri, menantu-menantu yang soleh. Akhirnya ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya seorang putri Khafsah, ingin aku mendapatkan menantu yang soleh, yang baik. Akan tapi ternyata aku tawarkan ke Abu Bakar juga diam. Kepada Utsman, Utsman pun diam. Ya. Apa jawab Nabi Muhammad? Wahai Umar, yang akan menikahi putrimu Khafsah adalah orang yang lebih bagus daripada Abu Bakar dan Utsman. Sayyidina Umar bingung, adakah orang yang lebih bagus daripada Abu Bakar dan Utsman? Dijawab oleh Rasulullah, yang akan menikahi putrimu Khafsah adalah aku sendiri. Kaget Sayyidina Umar, tidak masuk bayangannya. Tidak masuk bayangannya. Jadi tidak berangan-angan bisa diambil oleh Rasulullah. Tapi lihat, atas usahanya Sayyidina Umar ingin dinikahi Sayyidina Abu Bakar putrinya, putrinya ingin dinikahi oleh Sayyidina Utsman, tapi ternyata Allah mengirimnya kalau lebih dahsyat lagi. Jadi Anda seorang bapak, kalau Anda melihat orang soleh misalnya, Anda ingin orang soleh menikahi dengan putri Anda, mungkin Anda yang punya uang, punya ini, inginlah lihat. Kalau seandainya Anda tidak mendapatkan itu, niat Anda dikabul oleh Allah, akan dikirim orang lain. Tidak harus dia. Akan tapi ingat, usaha. Allah akan menilai usaha. Dan ini adalah makna. Ini yang sering kita lupakan. Sering kita lupakan berusaha. Yang laki pun begitu. Soleh, intinya agama yang baik, kita harus berusaha. Maka Allah nanti yang akan memberikan buah daripada usaha kita ini. Ini diantaranya. Baik Bu ya, semakin menarik perbincangan kita untuk malam hari ini. Dan yang pasti pemirsa di rumah, nanti tentunya akan kami ajak untuk berinteraktif di 0231-339-1991. Namun pemirsa di rumah, kita masuk segmen yang ketiga, itu interaktif, di mana pemirsa silakan bisa masuk melalui layanan telepon di 0231-339-1991. Dan sebelum kita terima telepon dan menunggu, tentunya ada sebuah pertanyaan yang sekarang mungkin sedang ngetren, Bu ya. Di mana banyak sekali artis dan juga mungkin yang bukan artis yang seolah-olah mencari jodoh ataupun mencari pasangan itu tidak memandang dari sisi agamanya. Ada yang mungkin berlainan agama, tetap mereka melangsungkan pernikahan. Nah, kalau dari pandangan Bu ya sendiri, bagaimana menyikapi hal yang seperti ini, Bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Orang harus paham apa makna keindahan yang dicari. Baik. Kemudian kalau Alif bertanya tentang pandangan saya tidak punya pandangan. Saya hanya menukil dari para ulama-ulama. Bahwasanya pernikahan antar agama barangkali secara hukum begini bunyinya. Menurut para ulama, jika seorang muslim menikah dengan ahli kitab, orang Yahudi atau Nasrani, itu memang diperkenankan, artinya pernikahan itu adalah sah. Kemudian ada perbedaan di antara mereka. Yang pertama adalah jumhur ulama dari madhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya asalkan wanita itu memang memeluk agama Yahudi atau Nasrani, maka pernikahan seorang muslim dengan mereka itu adalah sah. Adapun menurut di dalam mazhab Imam Syafi'i dengan syarat yang ketat bahwasanya harus seorang wanita itu memang dari mbah-mbahnya itu nyambung kepada agama yang masih benar, yang belum berubah. Maka dari itu pendapatnya Imam Syafi'i ini adalah berat sekali, hampir mustahil pernikahan antar agama. Akan tapi seandainya kita pun ikut madhab jumhur ulama, tidak semudah itu untuk kita lakukan. Jumhur ulama mengatakan, asalkan wanita itu memeluk agama Kristen atau agama Yahudi, maka pernikahan itu adalah sah. Dan yang harus kita mengerti, apakah semua yang sah itu harus kita ambil? Tidak cukup orang mengatakan sah harus ambil. Mohon maaf, jika saya menikah dengan, jika Anda wahai pemirsa mempunyai anak yang cantik, atau mempunyai anak laki-laki yang ganteng, pinter, kemudian bagaimana Anda memilihkan seorang jodoh untuknya? Apakah asal nikah saja yang penting sah? Tidak. Tentu harus Anda memilih mana yang paling bagus di antara wanita yang ada, kan begitu. Dan makna kebagusan di sini adalah unsur agama penting. Jadi tidak semua yang sah harus kita ambil. Kita harus bukan saja sekedar sah. Jangan sampai menikah asal menikah, kan tidak begitu. Akan tapi harus ada yang kita bidik di balik ini semuanya apa. Maka pernikahan dengan orang di luar agama Islam, misalnya dari seorang muslim menikah dengan ahli kitab, memang secara agama menurut jumhur ulama adalah sah siapapun ahli kitab itu. Menurut Imam Syafi'i susah. Jadi di Indonesia karena masyarakat Imam Syafi'i mungkin bisa kita katakan tidak mungkin di Indonesia. Tapi kalau kita ikut madhab lain, Malik, Hanafi, dan Imam Ahmad, maka asalkan wanita itu memeluk agama Kristen atau Yahudi, maka pernikahan sah. Tapi apakah setiap yang sah harus kita ambil? Kita harus kembali kepada makna keindahan yang kita cari. Kebahagiaan seperti apa? Mohon maaf, setiap agama itu berbeda. Kita tidak setuju dengan semua orang yang mengatakan, kita tidak setuju dengan sebagian orang yang mengatakan semua agama sama. Ini adalah barangkali, mohon maaf, satu ketidakfahaman yang ditampilkan oleh orang yang pura-pura faham. Mohon maaf, kita pernah obrolan dengan orang yang lain agama. Bahkan kita juga punya acara di tempat lain. Kita punya obrolan dengan orang di luar agama, baik dari Katolik atau orang yang beragama Buddha. Kita kukuhkan bahasanya. Kita ini berbeda. Jangan sampai ada yang mengatakan agama itu sama. Berbeda dikatakan sama. Jangan sampai orang ini ditipu. Kalau kita tipu orang itu agama sama, ternyata dalam kenyataannya berbeda, mereka akan bingung. Agama, mohon maaf, Islam dengan Nasrani, dengan Yahudi, dengan agama Buddha, ini perbedaannya jelas. Konsep masalah ketuhanan juga berbeda, kan? Jangan sampai perbedaan ini dikatakan sama. Harus kita katakan bahwasanya beda, tapi di dalam berbeda itu, di saat kita berbeda, bagaimana kita masih ada komunikasi, hidup bersama yang baik. Ini adalah yang harus kita hadirkan. Maka, lihat, untuk mencari jodoh, utamakan kita menemukan titik temu dahulu. Semakin banyak kesamaannya, semakin mudah untuk mencapai kebahagiaan. Jangan dari awal kita mencari dengan perbedaan saya harus menikah. Susah. Perbedaan yang jelas-jelas kita rasakan, kita lihat, lalu kita terjang. Susah. Yang sama saja kadang-kadang susah, bagaimana yang dari awal sudah ada perbedaan. Jadi kalau orang memahami makna kebahagiaan, tidak akan, mohon maaf, seorang wanita muslim, seorang laki-laki muslim, berupaya menikah dengan ahli kitab. Apa yang Anda cari di balik pernikahan ini? Dan mohon maaf, orang Kristen sendiri, jika Anda, misalnya, pemirsa, di antara pemirsa ada yang Kristen, ada apa Anda harus menikah dengan wanita muslimah? Dari awal sudah ada perbedaan, tidak susah untuk bertemu. Maka semestinya kalau Anda bijak, Anda menikah dengan wanita yang seagama dengan Anda. Mudah untuk mempertemukan satu pemahaman. Tapi jika seorang Kristen berusaha untuk menikah dengan wanita muslimah, sebetulnya saat ini dia salah dalam memilihnya. Sama halnya dengan seorang laki muslim, ada apa perlunya menikah dengan seorang wanita yang bukan muslimah? Berarti dia belum paham makna kebahagiaan itu. Ada pun lain lagi masalah hukum, jika wanita yang muslimah, maka mutlak tidak diperkenankan menikah dengan seorang laki-laki yang non-muslim. Kemudian lihat, di sebagian negara memang diperkenankan, bahkan terjadi, tapi ada undang-undangnya yang sangat jelas. Misalnya, seorang wanita muslim boleh menikah dengan wanita ahli kitab, tapi di dalam undang-undang itu dijelaskan. Bahwasanya apa? Anak ikut bapak. Jika undang-undang itu membantu, dikukuhkan, maka sangat mudah. Maka di Indonesia khususnya, awas. Wahai saudara kami yang kami cintai dari kaum muslimin, tidak ada perlunya Anda untuk menikah dengan ahli kitab. Dan Anda wahai lelaki ahli kitab, misalnya lelaki Kristen, lelaki Yahudi, lelaki yang lain, tidak ada perlunya Anda jika ingin mencari benar-benar kebahagiaan, untuk apa Anda harus menikah dengan orang yang lain agama? Kadang-kadang ini sengaja dihadirkan. Orang mau mencari kebahagiaan, mencari perbedaan. Saya tahu berbeda dengan Anda, tapi saya harus hidup bareng. Bagaimana ini mungkin? Susah. Sebetulnya itu hanya karena hawa nafsu atau yang dibidik lain. Karena dia kaya, karena dia punya duit. Atau ada misi tersembunyi yang busuk kotor. Maka sesungguhnya untuk menyelesaikannya sangat mudah. Kadang-kadang sampai anak rela meninggalkan orang tuanya. Seorang anak laki-laki, pokoknya saya senang kepada kamu. Apalagi dengan bahasa, nanti saya berdakwah. Saya kan seorang muslim, kuat. Saya akan menikah dengan ahli kitab. Saya akan berdakwah. Iya, kalau bisa. Kalau tidak bisa sadar misalnya, baru punya anak 5, mati duluan. Mohon maaf, bagaimana nanti? Tanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi mari, saudara-saudari kami yang kami cintai, kembalilah dengan orang yang seagama, seakidah itu. Dan adapun jika ada pemirsa dari orang Kristen, orang yang lain agama Islam, maka Anda pun jika ingin menemukan kebahagiaan di dalam hidup Anda pun, Anda mencari orang yang sepaham dengan Anda. Jangan sampai Anda mengambil orang muslimah untuk menjadi istri Anda. Maka itu sebetulnya Anda akan mempersulit diri Anda sendiri. Atau di balik kemauan Anda ini ada maksud tersembunyi. Kemudian khususnya kaum muslimin, jangan sampai kita itu menikah dengan ahli kitab, kepada ahli kitab. Karena apa? Susah untuk mempertemukan. Karena kebahagiaan kita ketahuilah bukan saja di dunia, akan tapi di akhirat nanti ada kebahagiaan setelah kehidupan dunia ini. Jangan sampai kita berhayal kebahagiaan-kebahagiaan, akan tapi tidak seirama. Suami istri kita tidak seagama dengan kita. Kebahagiaan apa yang kita cari? Ibadah pun tidak bisa bareng. Itu hanya sekedar sebetulnya yang diinginkan adalah hanya memuaskan hawa nafsu saja di dunia ini. Kecuali saat tertentu Anda masuk satu negeri Kristen, Anda harus menikah. Maka saat itu Anda untuk menghindari yang haram, Anda menikah. Itu pengecualian maksudnya. Pengecualian Anda mungkin di mana kita menikah? Karena tidak ada lagi. Maka harus ada misi-misi tertentu yang jelas, bukan hanya sekedar mengikuti hawa nafsu. Sebab pernikahan jika diikuti hawa nafsu, susah menemukan kebahagiaan. Jadi yang sah belum tentu bisa diambil gitu Bu ya. Tidak ini, harus ya? Diambil. Hmm. Orang paham itu. Tidak semua yang sah harus diambil. Baik, itu berarti masuk koridor dalam memilih. Setelah memilih bagaimana nih? Oh, baik. Setelah memilih tentunya jaga. Selagi belum qabil tu nikahaha, sebelum akad nikah, maka Anda masih haram untuk bertemu. Mohon maaf, di masyarakat kita ini kalau sudah tunangan seolah-olah sudah halal. Sehingga bisa bertemu, na'udzubillah, melakukan yang tidak diperkenankan oleh syariat. Baik, Bu ya. Kita tahan dulu dan kita terima telepon dulu di 0231-339-1991. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Baik, dengan ibu atau bapak ini? Kurang jelas suaranya. Halo, Assalamualaikum. Mungkin bisa diulang lagi pemirsa di rumah ya. Silakan di 0231-339-1991. Kita coba buka kembali. Halo, Assalamualaikum. Salam. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Ahmad. Pak Ahmad? Galunggung. Di Galunggung ya, Perum Galunggung iya. Ya? Iya. Baik, silakan Pak Ahmad pertanyaannya. Terima kasih. Pak Buya, tadi masalah perkawinan antara muslimah, seorang muslim dengan orang Kristen. Sekarang kebalikannya. Jadi, muslimah dengan laki-laki Kristen. Itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad di Galunggung. Mungkin tadi sedikit sudah dijelaskan pada Bu ya. Ya. Ini pernikahan antara muslimah dengan non-muslim, laki-laki non-muslim. Baik. Gitu. Ini hukumnya seperti apa? Mungkin baik. Agar Pak Ahmad di Galunggung ini lebih jelas. Silakan Bu ya. Kalau tadi menikah aja seorang muslim dengan wanita ahli kitab, Kristen, wanita Kristen atau wanita Yahudi, itu sah, akan tapi kan tidak harus diambil ya. Baik. Tidak semua yang sah harus kita ambil. Kemudian kalau sebaliknya, pernikahan seorang muslimah dengan orang luar Islam itu mutlak tidak diperkenankan. Jangan terpedaya dengan beberapa upaya-upaya yang sebetulnya itu merendahkan kaum muslimin ya. Upaya-upaya yang diperkenankan oleh beberapa orang yang mengatasnamakan dirinya adalah pemikir, ahli ilmu, dan sebagainya. Itu semua berbeda dengan para ulama-ulama. Ulama-ulama besar zaman ini atau terdahulu yang mengatakan bahasanya, pernikahannya seorang muslimah dengan orang di luar Islam adalah mutlak tidak diperkenankan dan itu adalah tidak sah pernikahannya, maka akan jatuh na'udzubillah perzinaan. Ini pernah muncul satu fatwa, mohon maaf, yang fatwa tidak pernah, bukan fatwa. Itu hanya sekedar omongan satu orang yang mengatakan dirinya adalah seorang yang bergelar dan sebagainya, punya pendidikan di luar negeri. Akan tapi Masya Allah musibah dari fatwa ini di sebuah kampung di daerah Sumatera sana, sehingga gara-gara fatwa yang memperkenankan, maaf bukan fatwa, gara-gara sebuah tulisan yang memperkenankan pernikahan seorang wanita muslimah dengan orang di luar muslim, di luar Islam, maka muncul setelah itu pernikahan semacam ini banyak jumlahnya dan na'udzubillah itu adalah musibah besar. Dan ketahuilah tidak akan menemukan kebahagiaan yang semacam ini kecuali memang semuanya memang meninggalkan agamanya. akhirnya yang Islam sendiri tidak akan peduli dengan agamanya. Jadi jawabannya adalah pernikahan seorang muslimah mutlak tidak diperkenankan dengan seorang yang non-Islam, karena untuk menjaga wanita itu, mohon maaf, banyak harus dilindungi lemah. Kemudian di dalam rumah pun dia adalah yang mohon maaf, lebih cenderung untuk diayomi daripada mengayomi. Dan ini perlu pengayoman yang jelas-jelas ya, seagama. Kalau lain agama, mohon maaf, banyak hal-hal yang harus ternodai nanti. Maka intinya adalah tidak sah, dan mohon maaf kepada saudari-saudari kami, karena kami juga kedatangan di Cirebon yang kita, di kota kita ini, ada wanita yang datang, ternyata suaminya adalah ahli kitab. Mohon maaf, Anda harus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah kebahagiaan. Barangkali ada yang mengatakan sudah terlanjur punya anak satu, terus mau nunggu punya anak lima tahun. Mumpung masih punya anak satu, mohon maaf, ayo kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih ada kesempatan. Mumpung ada, masya Allah. Baik. Jangan sampai nanti ternyata anak kita kebawa, anak kita ikut agama lain, naudzubillah. Ini maka sungguh tanggung jawab di hadapan Allah adalah besar. Ini saja barangkali. Baik, terima kasih untuk Buya dan untuk Pak Ahmad di Galunggung. Mudah-mudahan Anda tidak puas agar Anda bisa masuk kembali di acara ini tentunya. Baik, kami tunggu lagi di 02313391991. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Assalamualaikum. Dengan Jufri di Drajat. Jufri di Drajat, silakan ya. Pak Jufri. Begini, saya ini kan masih belum nikah gitu, Pak ya. Baik. Saya mengenali seorang perempuan, dia itu jauh sekali, bukan di Pulau Jawa tapi di Ambon itu. Saya ingat ke kata-kata Nabi, kalau kita yang mencari istri kan katanya harus agamanya dulu, terus keturunan baik. Ya setelah kesannya saya mungkin belum apalagi gitu ya. Nah kebetulan dia menerima saya gitu, muslim juga alhamdulillah gitu, sarjana juga, sedangkan saya sendiri adalah pegawai karyawan gitu. Nah menurut Buya ya, bagaimana caranya supaya hubungan kami ini sampai ke pernikahan gitu? Tolong Buya ya berikan penjelasan kepada saya, atau ya jangan keluarnya kepada kami supaya kami ini bisa menyatu kembali gitu. Mohon maaf, dia muslim, sesama muslim? Alhamdulillah dia muslim, dan dia juga kuliah di Universitas Diponegoro. Terus terang saya juga merasa gimana ya, minder sih minder Pak, soalnya saya sendiri kan bukan lulusan sarjana juga gitu. Baik. Tapi dia menerima saya gitu. Baik, kami sudah menerima pertanyaan Anda, terima kasih ya. Dan terima. Bu ya, ini dari Mas Jufri di Drajat. Sepertinya memang ini ada, kalau kita lihat Drajat gitu ya, ada sedikit ketimbangan. Namun ini mudah-mudahan tidak menjadi sebuah halangan untuk mereka segera menikah. Amin, mudah-mudahan. Baik. Ini gimana Bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kepada saudaraku Jufri dan yang lainnya, jangan menikah berangkat dari keminderan Anda. Karena menikahnya orang semacam ini kadang-kadang buru-buru menerima calon pasangan karena dia pangkatnya, pendidikannya, uangnya. Maka menikah dengan minder itu berbahaya. Karena apa? Bisa saja, mohon maaf, karena dia bergelar, saya tidak bergelar, langsung saya terima dengan gelarnya itu. Nah ini karena berangkat dari minder, merasa dia, kita itu, wah saya begini, nanti bagaimana, wah mumpung ada orang yang punya pendidikan lalu mengambil saya terima saja. Lalu hilang kriteria agama itu. Menikailah Anda bukan menikahi dia, nikailah dia bukan karena gelarnya. Lupakan tentang pendidikan universitasnya, tapi agamanya dahulu. Ya, seandainya tidak bergelar, bagaimana Anda mau atau tidak? Khawatir nanti kita terpedaya. Mohon maaf, misalnya ya, hanya gelar sebuah gelar-gelar pangkat dunia. Terpedaya dulu. Mumpung saya ada yang mau. Lah, musibah ini nanti. Mumpung saya ada yang mau. Sementara dia sama sekali dalam urusan agama tidak masuk. Tanyakan hati kecil Anda. Pantaskah dia menjadi ibu yang baik buat anak-anak Anda? Bagaimana Anda menikahi dia, menerima dia? Apakah karena gelar sekolahnya di kampus lalu Anda katakan pegawai karyawan? Kepegawai karyawan bukan hina. Ketahuilah orang yang mantu Rasulullah yang paling mulia, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, adalah seorang karyawan menurunkan kurma. Kerjanya nurunin kurma. Kalau sekarang adalah naik pohon kelapa, nurunin kelapa. Tapi itu menantunya Rasulullah, tapi halal. Jadi masalah pekerjaan tidak penting. Yang penting halal, Anda kerja di mana halal. Jadi lihatlah pasangan Anda karena agamanya itu dahulu. Jangan karena itu tadi, khawatir Anda salah pilih. Wah, gara-gara ini. Misalnya biasanya, mohon maaf, ada orang tidak punya pendidikan, hanya SD, nyantri. Mumpung ada orang bergelar, wah ini keluarga besar, keluarga ini ngambil saya. Wah, mumpung ada yang mau. Wah, musibah nanti. Sementara akhlak dilupakan. Jadi Anda jagalah hubungan, Jangan sampai dinodai dengan kekotoran. Barangkali mohon maaf, ada orang terlanjur senang. Di saat sudah mulai senang, maka harus ditahan. Jangan ada telepon yang berlebihan, SMS, atau pertemuan-pertemuan, karena itu akan mengarahkan kepada penundaan terhadap cinta. Barangkali ada dicabut, ada telepon yang masuk. Baik, terima kasih. Dan berikutnya, pemirsa, silakan. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Dari Wong Kuno, Jiwolegowo, Arya Kemuning, Pak. Arya Kemuning, silakan. Iya. Ya gini, Pak, saya ini orang Islam. Ternyata saya nikah sama orang Islam, ternyata tidak mendapatkan bahagia hidup di dunia ini loh ya, ternyata itu ya. Tapi kita nikah sama agama lain, ternyata bahagia. Bukannya yang bahagia, yang itu namanya nikah yang sah itu bukan hati dari yang hati kita dari hati dia, sama-sama senengnya. Misalkan kita seagama dengan hati kita kurang seneng itu bagaimana gitu. Dan lagi saya ingin tanya lagi, artinya dua kalimat syahadat itu yang sebenarnya itu yang bagaimana? Itu aja Pak Ustadz dari saya, Wong Kuno Jiwolegowo Arya Kemuning. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Wong Kuno di Arya Kemuning dan mudah-mudahan Allah selalu merahmati. Ya. Dan ini tadi mengungkapkan bahwa menikah dengan muslimah tapi tidak bahagia. Ketika dengan non-muslim, Bapak ini justru bahagia. Dan pertanyaan kedua adalah tentang makna dari dua kalimat syahadat. Kita sambut yang pertama tadi bahwasanya jika Anda betul-betul sudah jatuh pilihan kepada dia, jangan ditunda lama-lama. Takut di dalam perjalanan Anda mencapai pernikahan itu telah ternoda oleh gangguan setan. Maka segera jika sudah ada kecocokan, menurut Anda dia adalah seorang solehah, wanita yang baik, pantas menjadi ibu daripada anak-anak Anda, maka ambillah secepatnya. Jangan ditunda-tunda. Adapun usulan karir, karir adalah diraih setelah pernikahan. Jangan sampai kita meniti karir, ternyata kita sambil melanggar Allah Subhanahu Wa Taala, karir yang tidak barokah. Adapun pertanyaan yang berikutnya, jika kita menikah, jika seorang Muslim menikah dengan seorang Pak siapa tadi, Pak Wong Kuno, masya Allah, terima kasih atas partisipasinya ikut meramaikan acara ini. Maka jika ada seorang Muslimah menikah dengan seorang Muslim, seorang Muslim menikah dengan seorang Muslimah lalu tidak berbahagia, bukan karena Islamnya. Mohon maaf. Orang Muslim banyak yang berbuat jahat, ya kan? Akan tapi agama tidak mengajarkan yang semacam itu. Orang Islam banyak orang beragama Islam, akan tapi tingkah lakunya tidak benar. Dan juga, mohon maaf, jika di dalam sebuah persahabatan atau suami istri ternyata kita menemukan kegagalan, jangan serta merta disalahkan pasangan kita. Akan tapi bisa saja kita harus koreksi, karena bisa saja kesalahan itu kita buat oleh kita sendiri. Jadi ingat, seorang Muslimah itu agamanya Islam, akan tapi akhlaknya, misalnya kalau seorang istri jahat kepada suami, apakah itu diajarkan oleh Islam? Tidak. Jadi kita utamakan agama, itu maksudnya harus dia orang yang mengerti agama, dan memang agama, dia memeluk agama Islam yang pertama, karena dengan harapan nanti akan mendapatkan kebahagiaan setelah kehidupan di dunia ini. Kalau ternyata ada orang muslim dengan muslimah lalu tiba bahagia, kalau ingin mencari kebahagiaan, bisa mencari muslimah yang lain lagi. Barangkali tidak cocok karena memang istri itu tidak pantas menjadi istri yang baik. Tidak harus kita berpindah kepada wanita yang tidak seagama. Karena jangan sampai kita batasi wanita hanya dia saja. Kemudian kalau menikah dengan wanita muslim, tidak muslimah, lalu menemukan kebaikan di dalam dunia, barangkali hidup saling mengerti. Banyak orang di luar Islam yang akhlaknya baik. Karena sampai Nabi Muhammad, khairukum fil jahiliyah itu khairukum fil Islam. Sebaik-baik di zaman jahiliyah itu, orang bisa baik di zaman Islam. Jadi di luar Islam memang ada watak baik, akhlak baik, sifat baik, ada. Seandainya dia memeluk Islam, super baik itu nanti. Karena itu watak. Nah, jadi kalau seandainya istri Anda yang tidak Islam itu sudah punya sifat baik, watak baik, jika ditumpuk dengan keislaman, maka akan menjadi super baik, sangat baik. Maka bukan alasan jika seandainya seorang wanita menemukan suami yang Muslim, lalu dia menempeleng itu, lalu Islam. Bukan itu. Akan tapi ingat bahwasanya apapun yang kita cari adalah bukan saja kehidupan ini. Dan mohon maaf, di dalam Islam ada perceraian. Tapi perceraian tujuannya apa? Untuk memberi solusi. Barangkali memang ada sama-sama agama. Mohon maaf, sama-sama ustaz dengan ustazah. Kenapa tidak betul? Apa tidak mengerti? Ada satu sifat. Kadang-kadang bukan urusan agama, sifat. Watak yang berbeda. Satu tidak mau ngalah. Keras. Satu keras juga. Akhirnya keras dengan keras bertemu. Padahal ini sama-sama orang ngerti agama. Sehingga harus berpisah. Mohon maaf, di zaman Nabi pun ada Zaid, sahabat Rasulullah, menikah dengan Zainab. Kerabatnya Rasulullah SAW, kurang apa? sama-sama ngerti agama, ternyata harus mengadakan perceraian. Akhirnya Zaid menikah dengan wanita yang muslimah, mendapatkan kewalian, dan Zainab sendiri akhirnya menikah dengan Rasulullah. Sama-sama menemukan kebahagiaan. Jadi, ketahuilah, kebahagiaan itu adalah sungguh yang kita cari, bukan saja di dunia, tapi di akhirat. Jika Anda dengan istri yang kedua ini adalah merasa bahagia di dunia, akan tapi Anda harus berpikir, bagaimana untuk mencapai kebahagiaan nanti di akhirat ini. Kemudian yang kedua adalah masalah syahadat. Makna syahadat itu adalah, untuk memberi makna kita harus tidak boleh mengarang sendiri. Karena kita orang beragama Islam itu punya silsilah ilmu dari guru hingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna syahadat adalah bersaksi. Jadi berkeyakinan dengan hati kita, lalu dibarengi dengan ucapan di lidah kita. Ada kesaksian, menyaksikan dengan hati kita dengan penuh keyakinan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan yang, nah sifat-sifatnya ada sendiri nanti penjabarannya. Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, maha ada, kemudian yang maha kuasa, maha mendengar, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu, kita setelah meyakini bahasanya Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan konsekuensinya apa? Setelah kita bersaksi bahasanya Allah adalah Tuhan kita, menurunkan Nabi Muhammad sebagai utusan, maka kita pun setelah itu harus mendengar. Setelah kita bersaksi, maka mendengar apa firman Allah, apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Dan ini dirangkum dalam ilmu-ilmu yang saat ini kita kenal, ilmu Islam. Maka sungguh aneh jika ada orang mengatakan, aku percaya kepada Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai utusan, tapi tidak mendengar syariatnya, tidak ngikut. Pasti dia salah paham. Akan tapi harus kita dengar Nabi Muhammad utusan, dan dia orang yang sangat jujur. Apa yang disampaikan adalah benar, Al-Quran dibawa oleh Rasulullah, maka kita ikuti ini. Maka tidak cukup kita percaya adanya Allah dan Nabi Muhammad, selesai. Oh tidak, ikuti. Kalau kita percaya, bagaimana? Anda percaya dengan seseorang misalnya. Anda dengan percaya sama seseorang, lalu orang itu berkata, Pak, jangan lewat situ, ada harimau di situ. Kita tidak akan lewat di situ, kecuali kita tidak percaya. Jadi kalau ada orang mengatakan, aku percaya kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad melarang, jangan begini, malah kita, heh, apa? Berarti kita khawatir bahasanya kepercayaan kita ini masih kurang. Maka percaya kepada Allah, meyakini bahasanya tidak ada Tuhan selain Allah yang maha tunggal, dan beliau ada, dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu melalui orang yang sangat terpercaya, tidak pernah berdusta, yaitu Nabi Muhammad. Maka muncullah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah makna keimanan. Kuncinya ada di situ. Kemudian setelah punya iman, nanti kita bisa berinteraksi baik kepada suami, tetangga, keluarga, karena itu semua adalah yang dirangkum oleh ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ada telepon yang lain. Baik, sepertinya memang waktulah yang harus memisahkan kita, Bu ya. Dan insya Allah mudah-mudahan minggu depan akan kita sambung lagi. Dan memang sepertinya tidak cukup, Bu ya, waktu yang sekian panjangnya ternyata harus berakhir di sini. Dan terakhir, Bu ya, mungkin yang perlu disampaikan kepada pemirsa, Masya, bahwa untuk malam hari ini tentang memilih ini ya. Baik. Memilih terlebih dahulu, untuk sesi yang berikutnya mungkin akan kita lanjutkan tentang memilih. Bagaimana Pak? Tentang memilih, pertama saya sangat berterima kasih kepada para pemirsa yang ikut berpartisipasi, Masya Allah, dari pertanyaan yang sangat penting, Masya Allah, untuk kita hadirkan. Kemudian juga sekali lagi bahwasanya, ketahuilah bahwa hidup Anda bukan hanya 60 tahun, dan kematian Anda pun bisa saja datang esok hari. Maka di sini kita harus berhati-hati dengan siapa kita hidup, siapa pendamping hidup kita. Anda jangan mengandalkan dengan kemampuan Anda sendiri. Ketahuilah Allah bisa mencabut kemampuan kita ini sewaktu-waktu, dan nyawa pun akan dicabut sewaktu-waktu. Maka dari itu, di dalam hidup rumah tangga ini harus benar-benar kita jadikan bagaimana ini tempat yang seandainya, mohon maaf, seandainya kita mati sewaktu-waktu, ternyata rumah tangga ini ada rumah tangga bisa membangun anak kita kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin saya mati di esok hari, tapi istri di rumah kan terdidik barangkali begitu. Atau istri meninggal, suami terdidik. Maka inilah yang harus kita bidik agar kita bahagia di dunia dan di akhirat. Kemudian jangan sampai hidup Anda tidak berbahagia. Yakinkan bahwasanya hidup rumah tangga harus bahagia dan indah. Dan insya Allah nanti ada silsilahnya. Bagaimana suami istri saya ini sudah terlanjur menikah, tapi belum pas ini bagaimana? Nah, nanti ada solusinya. Ada solusinya, Anda harus menata sikap diri Anda seperti ini, Anda menjadikan diri Anda seperti ini. Maka ada beberapa poin, paling tidak adalah 5 poin, bagaimana agar hidup rumah tangga indah. Dan insya Allah ini akan kita sambung di pertemuan yang akan datang. Intinya, siapapun Anda, barangkali Anda termasuk orang yang tidak berbahagia di dalam rumah tangga Anda, insya Allah bertemu di pertemuan yang akan datang, akan dirubah. Ikut dengan caranya Rasulullah SAW, insya Allah semua akan menemukan. Dan memang tidak ada guru yang sesungguhnya, kecuali adalah Rasulullah SAW. Ya baik, silakan tutup dengan doa, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atirna wa la tuftir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, berikan kepada kami kasih sayang ya Allah, agar kami bisa berkasih sayang kepada sesama kami ya Allah. Ya Allah, jadi seperti Engkau telah pertemukan kami di acara ini ya Allah. Pertemukan kami kelak di surga bersama kekasih Nabi Muhammad. Ya Allah, di antara kami ada yang sudah menikah ya Allah. Berikan kepada mereka kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya Allah. Hilangkan ya Allah kebencian di antara kami ya Allah. Hilangkan permusuhan di dalam rumah tangga kami. Hilangkan percecokan di rumah tangga kami. Jadikanlah rumah tangga kami adalah kebahagiaan surga sebelum kami masuki surga ya Allah. Dan bagi yang belum menikah ya Allah, berikan kepada mereka pasangan-pasangan yang Kau ridai, yang akan menjadikan mereka bahagia yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat. Bahagia yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang menjadikan sebab kami bahagia, anak-anak yang bisa dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, muliakan kami ya Allah, berkat majlis ini, berkat pertemuan ini, muliakan kami ya Allah, muliakan semua yang bersama kami, muliakan yang semua yang berpartisipasi dalam acara ini, muliakan semua orang yang ikut sumbangsih dalam acara ini, dan muliakan kami yang di tempat ini, dan muliakan kami yang menyaksikan acara ini ya Allah. Muliakan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ampuni dosa kami yang sangat banyak, yang kami tidak bisa menghitungnya ya Allah. Dosa kami ya Allah, dan bimbinglah kami kepada hidayah-Mu. Ya Allah, ada di antara kami yang hatinya masih keras, hatinya yang masih kersang ya Allah. Berikan kepada kami bimbingan-Mu ya Allah. Sejukkan hati kami dengan keimanan, sejukkan hati kami dengan kecintaan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kemudahan dalam segala urusan kami, lapangkan rezeki kami. Jika ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami usia panjang dalam kesehatan serta ketaatan kepada-Mu, dan berikan kepada kami husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami ada suami yang sering kasar kepada istri, ada istri yang kurang ajar kepada suami ya Allah, hentikan ya Allah. Berikan kepada mereka kecintaan, kasih sayang, sehingga mereka bisa menjadi suami istri yang saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, saling memberikan pertolongan ya Allah. Jangan sampai ada di antara kami suami istri yang saling zalim aniaya kepada pasangan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keindahan ini adalah mukaddimah keindahan di akhirat, dan berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman yang sesungguhnya ya Allah. Iman senantiasa hati dan lidah kami mengucapkan kalimat agung, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Baik, pemirsa, demikian untuk kesempatan malam hari ini, Hidup Indah bersama Buya Yahya. Dan untuk kesempatan minggu depan, tentunya mudah-mudahan kita bisa membahas untuk session selanjutnya. Dan malam hari ini kita cukupkan acara Hidup Indah bersama Buya Yahya, dan hanya di Cirebon TV Kuduro. Namun, sebuah penutup, nasyid penutup untuk kesempatan malam hari ini dari grup nasyid Al-Bahja akan menutup acara Hidup Indah bersama Buya Yahya. Akhir kata, saya Alif Maulana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You'll share all your joys through hardship, support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids to make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the prophet.